Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman yang ke-110, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, masih seputar penjelasan rukun Islam yang 5. Itu rukun yang kedua adalah salat. Kata beliau di sini, as-salatu raudatu ibadatin fiha nam. Raudatu ibadatin fiha min kulli zawjin bahij. Artinya salat itu merupakan salah satu taman atau kebun yang beribadah. Pada salat tersebut setiap orang yang berpasang-pasangan, tentunya dari kalangan manusia ya, na'am barakallahu fikum, dan juga dari kalangan jin, disyariatkan juga untuk menegakkan salat karena syariat tersebut berlaku untuk jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Takbirun yuftatahu bihi salah wa qiyamun yatlu fihi al-musalli kalam Allah. Apa kata beliau di sini? Pertama, takbir yang salat itu diawali dibuka dengannya, takbiratul ihram. Jadi jangan sampai gagal faham atau keliru. Yang dimaksud rukun dalam sholat itu bukan gerakan takbirnya, tapi takbiratul ihramnya. Jadi walaupun antum gerakan gini, enggak sah sholatnya kalau antum enggak baca takbir. Paham ya? Tapi takbiratul ihramnya, antum walaupun enggak gerak seperti ini, Allahu Akbar, sah saja. Paham ya? Karena yang rukun itulah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya, na'am. Kata beliau, takbirun. Pertama takbir yang sholat tersebut diawali dibuka dengannya. Wa qiyamun. Kemudian di dalam sholat tersebut ada qiyam, yaitu berdiri. Yatlu fihil musalli. Orang yang sholat membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Termasuk rukun daripada sholat adalah surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi upayakan salat jahriyah maupun sirriyah, salat yang dipelankan bacaannya maupun yang dikeraskan, baca surat Al-Fatihah. Jangan salat cuma diam saja. Kalau antum atau kita salat diam saja, tentunya zahirnya seakan-akan salat sempurna tapi tidak sah salatnya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Wa ruku'un yu'adzim fihi Rabb, dan juga ada rukuk di situ. Ada rukuk yang mana orang yang salat mengagungkan Rabb-nya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Naam barakallahu fikum. Kemudian wa qiyamun minar ruku', dan juga berdiri dari rukuk, yaitu al-iqtidal. Naam. Yamla'uhu bisana' 'ala Allah, yang mana naam barakallahu fikum, orang tersebut ketika melakukan i'tidal, naam barakallahu fikum, dia apa, memenuhinya dengan sanjungan pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama du'ilal imam liyutamma bih." Innama du'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir, takbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam tersebut rukuk, rukuklah kalian. Wa idza qama min ruku' fa qala sami'a Allahu liman hamidah fa qulu rabbana wa lakal hamd. Artinya apa? Apabila imam bangkit dari rukuk, seraya imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, kalian enggak usah ikut-ikutan sami'a Allahu liman hamidah. Ucapkan apa? Rabbana wa lakal hamd. Ini makmum, ingat-ingat. Makmum enggak perlu ngikutin sami'a Allahu liman hamidah, enggak perlu. Itu enggak ada dalilnya. Tapi sami'a Allahu liman hamidah diucapkan oleh seorang imam dan orang yang salat sendirian munfarid. Paham ya? Antum salat sendirian, na'am. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ya enggak? Tapi kalau antum jadi makmum, antum enggak usah ikut ngulangi sami'a Allahu liman hamidah. Enggak perlu. Dalilnya ingat-ingat tadi. Fa idza qama minar ruku' fa qala sami'a Allahu liman hamidah fa qulu Rabbana wa lakal hamd. Kalau imam bangkit dari rukuk kemudian mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, kalian wahai para makmum ucapkanlah Rabbana wa lakal hamd. Makmum cukup mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Nah, apa maksudnya ya? Sanjungan. Pujian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadi ingat-ingat ya, ucapan sami'a Allahu liman hamidah yang dianjurkan harus mengucapkannya adalah orang yang dia itu sholat sendirian atau menjadi imam. Adapun makmum cukup dia mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Naam. Atau dengan doa yang lainnya yang warid dalam as-sunnah. Naam. Kita lihat lagi. Wasujudun yusabbihu Allah ta'ala fihi bi'ulumihi. Masya Allah. Dan sujud, orang yang sholat tadi itu, naam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih dengan apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala uluwun fi dhatih qaribun ibadih ba'inun an khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Jangan sampai antum pahami lain. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tinggi secara zatnya, kemudian apa? Dekat dengan hambanya dan terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah, kita lihat lagi. Wa yabtahil ilahi biddu'a. Dan orang tersebut ketika dalam keadaan sujud, dia mengulang-ulang terus pada sujud tersebut doa, karena diperintahkan, dianjurkan untuk memperpanjang. Nah, barakallahu fikum, sujudnya tentunya ini melihat situasi, kondisi dan keadaannya. Nah, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala keadaannya sangat dekat dengan hambanya dalam keadaan ketika hamba itu sujud. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan fa'aksiru doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi antum setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh menambahkan doa-doa yang lain. Nah, boleh enggak kita menambahkan doa dari Al-Qur'an, misalkan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama berbeda pendapat, yang rajih innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kalau antum niatnya baca Al-Qur'an enggak boleh. Karena bacaan Al-Qur'an enggak boleh dibaca pada rukuk atau sujud, enggak boleh. Tapi kalau antum niatnya doa, tafadhal, silahkan. Paham ya? Oleh karena itu para ulama sebagian menambahkan lafaz Allahumma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga terbedakan antara ayat dengan doa. Paham maksudnya ya? Tapi kalau antum niatkan wahana mau niat baca doa kok, enggak masalah. Tapi antum niat baca Al-Qur'an, enggak boleh. Paham ya? Di dalam sujud enggak boleh baca Al-Qur'an. Naam. Mahum insyaallah ya, doa-doa yang lainnya seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa, naam. Kita lihat lagi. Wa qu'ud lid-du'a. Naam, dan juga duduk untuk berdoa. Ini maksudnya duduk di antara dua. Naam, barakallahu fikum. Duduk di antara dua sujud, barakallahu fikum. Itu ada doa di situ kan? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyahud, dan juga tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud apa? Akhir. Naam. wa khitam taslim, dan juga penutupannya dengan taslim, dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu tafadhal mau na'am barakallahu fikum meninggalkan salatnya, tapi ada amalan-amalan yang lainnya seperti zikir setelah salat, na'am barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan, zikir setelah salat itu bukan seperti orang yang melakukan apa? Nah, permainan bas-basah. Bas-basah cuman ininya loh, jangan cepat-cepat banget. Ngapain mau kemana? Bacanya pelan-pelan sampai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paham ya? Sebagian orang gitu kan, tangannya cepat sekali ini, enggak tahu ngapain. Paham ya? Bacanya apa? Enggak jelas juga baca apa dia. Tiba-tiba udah selesai dia. Yang lainnya belum selesai. Santai aja, mau kemana? Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaihi sampai-sampai beliau menyebutkan kebanyakan orang, kebanyakan manusia, mereka ketika berzikir itu lalai mereka. Apalagi zikir setelah salat. Jadi mereka enam kebanyakannya menggunakan bas-basah tadi. Bas-basah itu yang kedengaran teman. Kedengaran itu, tahu baca apa? Paham ya? Santai aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau dengan ruas-ruas jari enggak masalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Tasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Paham ya? Nah, enggak usah buru-buru. Kalau antum ada keperluan, tafadhal lebih baik segera pergi. Menuju kepada keperluan tadi itu daripada zikir cuman paham ya? Zikirnya enggak jelas. Paham ya? Jadi upayakan semaksimal mungkin ketika berzikir santai, tenang. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan terburu-buru. Naam barakallahu fikum, naam. Ewa. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Zikir itu sebenarnya kalau orang bisa memanfaatkan juga merenungi sumber ketenangan apa? Hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Berikutnya, as-shalatu 'aunun minal fil muhimmat wa nahyun 'anil fahsya wal munkarat. Masyaallah. Salat itu juga bentuk pertolongan. Bentuk pertolongan pada perkara-perkara yang penting. Jadi kalau antum memiliki kegentingan, banyak masalah, banyak masalah yang antum miliki, yang antum rasakan, segera mengarah kepada salat. Nah, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Salat tersebut adalah larangan. Sesuatu yang bisa mencegah dari apa? Perbuatan keji dan juga kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang sudah salat tapi kok masih melakukan kemungkaran, masih melakukan kekejian, berarti salatnya masih dipertanyakan. Kenapa kok tidak bisa menghalang-halangi dirinya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji atau yang semisalnya? Nah, karena salat sendiri nam itu kan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, paham ya? Nam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga butuh konsentrasi yang penuh. Nam. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan apa? Bersabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah taala dengan bersabar dan salat. Nah, barakallahu fikum, bukan apa? Bukan dengan bersenda gurau, bermain-main atau datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke tukang sihir, datang ke tukang santet misalkan, bukan. Tapi langsung menuju kepada salat dan juga bersabar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Na'am, barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran, karena orang berpikir kalau dia salatnya serius dan benar, sebagaimana kita lewati kan, kalau salat itu baik insyaallah semuanya pun akan menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, semuanya pun akan menjadi jelek. Seharusnya kalau sholatnya sudah baik, dia akan bisa menahan diri untuk melakukan apa? Nah, menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran atau perbuatan keji atau yang semisalnya. Nah, sholat ini termasuk apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, perkara yang harus kita serius di dalamnya dan juga konsentrasi, khusyuk di dalam menegakkannya. Ingat-ingat ya, khusyuk dalam sholat itu bukan Dengan cara apa? Bukan dengan cara memejamkan mata seperti sebagian aliran sufiah atau semisalnya, semakin memejamkan mata semakin khusyuk katanya. Paham ya? Itu kurang tepat. Kenapa? Karena banyak orang yang zaman sekarang ini kalau mengandalkan memejamkan mata, dan itu tentunya berseberangan dengan dalil juga, itu bukan hanya khusyuk lagi. Paham ya? Karena saking khusyuknya itu enggak terasa dia. Paham ya? Apa maksudnya? Tidur di dalam salatnya. Khusyuk sekali dia, memang khusyuk, kelihatannya tenang. Dia orang lagi pada rukuk dia mati berdiri aja dia, saking khusyuknya itu. Allah musta'an. Apalagi tasyahud akhir. Orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih tasyahud. Karena khusyuknya sangat luar biasa tadi itu. Memejamkan mata ini enggak tepat. Nah, barakallahu fikum, enggak tepat ya. Jadi upayakan nah mata dalam keadaan kondisi sadar, melihat ke arah sujud atau arah depan pun tidak masalah, tapi arah sujud itu yang afdal. Tapi kalau kanan, kiri, atas, belakang enggak diperbolehkan. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar nasihat, jangan sampai antum salah paham. Khusyuk itu tidak harus memejamkan mata. Hadirkan nah barakallahu fikum hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azzan wasakumullah, berikutnya kata beliau di sini, as-salatu nurul mu'minin fi qulubihim. Naam wa mahsyarihim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Salat itu adalah cahaya bagi segenap kaum mukminin yang ada pada hati-hati mereka, dan juga apa? Nanti ketika mereka dibangkitkan. Ini cahayanya ada salat ini. Kalau orang enggak pernah salat sama sekali, wal'iyadu billah, hindari. Nah, maksudnya dinasihati. Jangan sampai dia tidak salat. Nah, barakallahu fikum, tapi upayakan dia senantiasa nam salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azdan wa astakumullah wa habibakumullah jami'an, kita lihat di sini. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-salatu nurun," ya kan? Salat itu adalah cahaya. Jadi kalau orang sholat, atau merasakan, coba bayangkan. Orang sholat sebelum sholat sudah wudu. Wudu itu sudah apa? Tersucikan dari kotoran-kotoran, debu atau yang semisalnya. Sehingga wajahnya orang yang berwudu itu biasanya jauh lebih bersih daripada orang-orang yang tidak pernah sholat. Yang tidak pernah wudu. Apalagi bagian telinganya, untuk cek kalau tidak percaya. Orang-orang yang tidak pernah wudu, orang-orang yang sukanya berjudi, mabuk, paham ya? Atau orang yang tidak, intinya tidak pernah beribadah lah, taruhlah. Enggak pernah wudu sama sekali, bagian telinga ini biasanya apa? Banyak kotorannya. Hitam-hitam itu, berkerak itu ya. Nah, barakallahu fikum, karena dia enggak pernah wudu. Wudu itu kan ada ritual, ada gerakan yang di situ, nah seseorang apa? Nah, barakallahu fikum, mengusapkan kepalanya, kemudian apa? Kemudian memutarkan, nah barakallahu fikum, jarinya ke telinga seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk rangkaian dari pada wudu. Maksudnya sholat itu ada cahaya karena na'am barakallahu fikum, orang yang melaksanakan sholat terlebih dahulu dia berwudu, sehingga apa? Sehingga na'am dalam keadaan dia bersih dan suci. Wa qala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, masyaallah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka kelak niscaya orang tersebut akan mendapatkan cahaya dan juga burhan pembelaan, wanajatan dan juga keselamatan di hari kiamat. Bayangkan hari kiamat butuh pertolongan, gak sembarangan. Di padang mahsyar yang sangat dahsyat keadaannya, matahari didekatkan sejarah 1 mil, dekat sekali barakallahu fikum. Kemudian masing-masing orang ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkuk, ada yang keringatnya sampai setengah badannya. Intinya apa? Dalam keadaan genting sama sekali. Paham ya? Di situ sama sekali tidak ada apa? Tidak ada yang namanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, enggak ada. Paham ya? Nah, keadaannya sangat genting dan juga mengerikan. Sampai-sampai mereka minta apa? Syafaat. Ya enggak? Minta syafaat, dikenal dengan syafaat apa? As-syafa'atul 'udma, syafaat yang paling besar. Nah, semua para nabi menyerah, enggak ada yang punya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikenal dengan as-syafa'atul 'udma. Bayangkan, di hari kiamat karena dia di dunianya salat, menjaga sholatnya, di hari kiamat dia mendapatkan cahaya dan pertolongan serta pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Didekatkan matahari sejarah 1 mil, sangat panas dan bisa dikatakan panas luar biasa. Nah, sekarang ini antum saksikan, yang jaraknya kita enggak tahu berapa jaraknya. Jauh sekali. Kalau musim panas bagaimana? Panasnya bukan main, harus pakai kipas angin, harus pakai AC misalkan dalam ruanganan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam keadaan nanti semuanya enggak pakai pakaian. Kalau di dunia masih mending kan pakai pakaian ini, nanti ketika di akhirat di hari kiamat nanti barakallahu fikum, itu posisinya dalam keadaan tanpa mengenakan atau memakai sehelai pakaian, tanpa, dalam keadaan telanjang sendiri-sendiri, tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki. Bayangkan lebih ngeri lagi dengan keadaannya. Allahumma sallana sallaha assalamat al-afiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani. Berikutnya, as-salatu sururu nufusil mu'minin wa qurratu a'yunihim, masyaallah. Salat itu merupakan kebahagiaan jiwa-jiwa orang mukminin. Orang mukminin kalau mereka itu sadar, itu rasanya enggak enak kalau enggak salat, apalagi enggak pernah salat Jumat. Paham ya? Nah, salat Jumat dihentikan karena virus corona misalkan. Paham ya? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan enggak salat Jumat ya. Kenapa? Alasannya virus corona. Allahul musta'an. Kalau mereka berpikir selama virus atau wabah yang menimpa tersebut bisa dikatakan tidak terparah kisah-kisah terdahulu, mereka masih memungkinkan untuk aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita jadikan ibadah tersebut sebagai bahan tawassul, amalan saleh kita meminta kepada Allah taala agar dihilangkan wabah dan juga bala. Sarannya gitu. Bukan malah apa? Sami'na wa ta'na katanya. Kami mendengar dan kami taat. Padahal virusnya juga enggak ada, belum tentu ada di dalam masjid. Tapi dia malah justru meninggalkan sesuatu yang pasti sudah wajib, yang jelas-jelas wajib. Allahul musta'an. Ini lihat ini. Salat itu adalah kebahagiaan bagi jiwanya seorang mukminin. Orang mukmin kalau itu faham, itu kalau enggak salat rasanya resah. Salat malam saja qiyamul lail. Salat malam qiyamul lail, kalau orang terbiasa salat malam, sekali terluputkan rasanya, wah tadi kenapa enggak salat ya? Rasanya gitu enggak? Rasanya gitu karena terbiasa. Terbiasa bangun malam. Terbiasa sholat malam sehingga terluput kenapanya merasa kehilangan padahal sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani wa sallamullah. Sampai-sampai para ulama menjelaskan sholat lima waktu sholat wajib itu enggak ada yang namanya diwakilkan. Enggak ada yang namanya wah anak enggak sholat karena enggak mampu. Semampunya, sampai dia titik penghabisan, sampai dia misalkan berada di pembaringan pun masih mampu untuk sholat, sholat walaupun dengan isyarat. Walaupun dengan apa? Isyarat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa qurratu ayunihim, dan penyejuk mata mereka. Nah, penyejuk matanya orang mukminin itu adalah salat. Di dalam salat dia bisa merenungi ayat-ayat Allah, terkadang tersadarkan, ingat. Nah, barakallahu fikum, tentang apa? Akhirat atau yang semisalnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan sungguh telah dijadikan penyejuk mataku itu di dalam salat. Orang kalau salat tenang keadaannya, tenteram. Karena apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat itu jangan seperti apa? Jangan seperti nam barakallahu fikum, nam ayam jago matok makanan. Jengkulit. Paham ya? Tiba-tiba salam. Kurang tepat. Santai saja salat, santai, tenang. Paham ya? Nah, kalaupun antum gak mau panjang-panjang, bacaan pendek tapi dibaca pelan kan kelihatan panjang. Paham ya? Nah, seperti itu caranya. Jangan langsung buru-buru gini-gini kemudian sambil tertawa-tertawa, enggak bagus. Paham ya? Sambil gerak-gerak, sambil ganggu yang lainnya, kurang tepat seperti itu ya. Fokus. Salat itu menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ke arah mana kalau salat? Ke arah kiblat atau enggak? Iya kan? Ayo, menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Salat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Antum, isya sama asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, kita ambil satu lagi ya. As-salatu tumha biha al-khataya wa tukaffar as-sayyiat. Masyaallah. Salat itu, dengan sebab sholat, dosa-dosa akan dihapuskan. Dan dosa-dosa kecil akan digugurkan. Dengan sebab sholat, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika ada orang yang terjatuh dalam suatu perbuatan kemaksiatan, yaitu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku telah terjatuh dalam kemaksiatan, yaitu mencium wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya, apa kata Rasulullah SAW? Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dan juga menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, maksudnya perbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, sholat ini tentunya lebih besar lagi amalan tersebut. Amalan yang lebih besar, yaitu bisa apa? Menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa kecil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran fi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khams marrat, hal yabqa min daranihi wa na'am wasikhihi syai'un?" Maksudnya apa? Maksudnya ini daron artinya adalah wasikh, itu kotoran. Artinya apa? Datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sungai, nah barakallahu fi, sungai tersebut berada di depan nan pintu salah seorang di antara kalian. Jadi antum buka pintu, sungai langsung itu. Nah, kemudian orang tersebut mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira bagaimana? Mandi sehari 5 kali. Antum. Antum Muhammad, sehari berapa kali mandinya? Berapa kali? Wallahu a'lam, la bahasna. Mandi ini bayangkan, itu contoh aja nih. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu kalian? Sungainya di depan pintu, jadi buka langsung sungai. Kemudian orang tadi mandi. Setiap harinya itu 5 kali mandi. Apakah masih tersisa kotoran? Mungkin 3 kali itu sudah bersih. Ya, ini 5 kali dalam sehari. Apakah masih tersisa kotoran? Qalu la yabqa min daronihi syai'. Tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Qala fakadzalika mithlu shalawatul khams. Permisalannya bayangkan, seperti itu pula permisalannya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Ta'ala menghapuskan dengan sebab sholat 5 waktu tersebut dosa-dosa yang ada, masya Allah. Jadi jangan nyepelekan sholat. Ninggalkan 1 kali sholat aja, sholat asar saja atau yang semisalnya, sudah gugur amalannya, apalagi semua sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita mendakwahi saudara-saudara kita. Mungkin apa? Nah, keluarga kita yang belum sholat. Karena sholat ini termasuk pemisah antara apa? Kekufuran dengan apa? Keislaman. Kalau orang enggak sholat, maka sungguh dia tervonis apa? Kafir. Wal'iyadu billah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Rawal Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah kaffarah, kaffaratan lima bainahunna ma lam nantaghisul kaba'ir." Artinya apa? Artinya sholat 5 waktu dan Jum'ah ke Jum'at yang berikutnya itu ada sebagai bentuk nam penghapus, sebagai bentuk kafarah, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara nah barakallahu fikum, antara apa? Antara nam amalan-amalan itu semuanya, antara sholat 5 waktu, antara Jum'at dan ke Jum'at yang lainnya. Nam bagi orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Karena kalau dosa besar butuh taubat. Paham ya? Kalau dosa-dosa kecil masih bisa diampuni. Paham ya? Tapi kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubat yang sudah kita lewati. Ikhlas, menyesal, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Na'am barakallahu fikum. Ini pembahasan seputar salat dan juga keutamaan daripada sholat dan juga keistimewaan sholat. Di antaranya yang sudah kita lewati adalah apa? Sholat itu sebagai nampaman untuk ibadah. Seseorang beribadah di situ. Kemudian sholat itu sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat itu sebagai cahaya bagi orang mukminin. Dan sholat itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan jiwa seorang mukmin dan juga penyejuk matanya. Kemudian juga sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada dan menggugurkan dosa-dosa kecil. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakannya tepat pada waktunya dan juga melaksanakan dengan khusyuk, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan, kebid'ahan, di antaranya riya, sum'ah atau yang semisalnya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita semuanya. Nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha walhamdulillahirabbil alamin.